Bismillah, alhamdulillah. Hamdan gaziran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala wan Juwairiyah binti al-Harits radhiyallahu ta'ala anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin lawuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih akhrajahu Muslim. Dari Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha Ibn al-Harits qalat, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, laqad qultu, sungguh aku telah mengucapkan, ba'daki setelah engkau, arba'a kalimatin, empat untaian kata-kata. Lawuzinat, kalau seandainya keempat kalimat tersebut ditimbang, bima kulti, dengan apa yang engkau ucapkan, mundul yaum, sejak hari ini, lawazanat hunna, niscaya keempat kalimat tersebut akan menyamai apa yang engkau ucapkan. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala pujiannya. Adada khalqih, sebanyak makhluknya, sebanyak bilangan makhluknya. Waridha nafsih, sejauh keridhaannya. Wazinata arsyih, seberat timbangan arsynya. Wamidada kalimatih, dan sebanyak tinta yang menuliskan kalimat-kalimatnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Di riwayat yang lain disebutkan kisah tentang hadis ini. Di sana disebutkan dalam riwayat yang lain, kharaja anna Nabi alaihi salatu wasalam kharaja min indiha. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasalam keluar dari sisi atau dari rumah Juwairiyah bukrotan, di pagi hari, hina sholat subuh, ketika usai dari sholat subuh. Wahiyya fi masjidiha, sementara Juwairiyah ini berada di masjidiha ay musallaha, di tempat sholatnya, dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa raja'a ba'da an adha wahiyya jalisah. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam kembali pulang setelah masuk waktu duha, setelah terbit matahari. Wahiyya jalisah, sementara Juwairiyah ini tetap duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, maka Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, mazilti alal halillati faraktuki alaiha. Qalat na'am. Nabi mengatakan, apakah engkau tetap dalam keadaan seperti aku meninggalkanmu? Naam. Qalat na'am, iya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qala Nabi alaihi salatu wasallam, laqad qultu ba'daki. Sungguh aku telah mengatakan, sungguh aku telah mengucapkan setelah engkau. Arba kalimat, empat untaian kata-kata. Salasa marrat, sebanyak tiga kali. Mengucapkan empat yang disebutkan tadi sebanyak tiga kali. Kalau seandainya wuzinat keempat kalimat tersebut ditimbang, bima kulti, dengan apa yang engkau ucapkan, mundul yaum, ini sejak engkau berzikir sampai hari ini, sampai saat ini, lawazanat hunna, niscaya keempat kalimat tersebut menandingi, menyamai apa yang engkau ucapkan, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Demikian, jadi zikir ini diucapkan sebanyak tiga kali. Disebutkan oleh As-San'ani rahimahullah dalam Subul Salam, menjelaskan tentang zikir ini. Qala rahimahullah, adada khalqi, ini mansub sebagai sifat masdar mahdhuf, sifat dari masdar yang disembunyikan. Takdiruhu usabbihuhu tasbihan, sama dengan yang lainnya juga demikian. Kenapa mansub? Karena sebagai ya, masdar mahdhuf, sifat dari masdar yang disembunyikan. Wa khalqi, adada khalqi, makhluknya, sebanyak bilangan makhluknya ini, syamilun lima fis samawati wal ard, mencakup, meliputi seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yang di udara, yang di laut, yang di darat, yang di dasar tanah. Naam, masuk dalam cakupan khalqih, makhluknya. Bahkan wa fid dunya wal akhirah, seluruh makhluk yang ada di dunia dan di akhirat. Banyak sekali. Nah, ini terkait dengan adada khalqih. Wa ridha anafsih, ridha, keridhaan sesuai atau sejauh keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay adada man radhiyallahu anhum, jadi sebanyak bilangan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi mereka. Di sini ada faedah orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Kita sudah tidak bisa masuk dalam tingkatan ini karena yang namanya nabi sudah ditutup dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, tapi semoga yang disebutkan setelahnya kita termasuk dari orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam melaksanakan amanah. Maka dia termasuk orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting. Terlebih dia adalah seorang penuntut ilmu. Harus jujur dalam ucapan, dalam perbuatan. Ya. Kalau yang mengajak, kalau yang namanya talibul ilmi tidak jujur, maka bagaimana lagi dengan yang selainnya? Nasallallahu alaihi wa sallam. Ya, jujur saat ini sangat-sangat krusial istilahnya. Sangat penting. Nah, bahkan dikatakan dengan jujur seorang akan jadi baik. Ya, sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam, "Inna sidqa yahdi ila ila madza? Ila albir." Kepada kebaikan. Seorang yang senantiasa jujur akan ditulis sebagai seorang yang siddiq. Nah, barakallahu fik. Kemudian berikutnya wasyuhada, orang-orang yang syahid meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya wasalihin, orang-orang yang saleh. Saleh mengejarkan, mengamalkan, menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan serta menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tentunya sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh syariat ini. Waridahu anhum, kata beliau rahimahullah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, la yang qadhi wa la yang qadhi, tidak akan hilang, tidak akan terputus. Sehingga dikatakan ya waridha nafsi, sejauh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya la yang qadhi, tidak akan pernah putus. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang yang disebutkan tadi dari kalangan para nabi, dari orang yang jujur, suhada dan salihin. Kemudian wazinata arsy. Wazinata arsy seberat timbangan arsy-nya. Arsy Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya. Arsy Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Tidak ada orang ataupun makhluk manapun yang dia bisa menimbang seberapa besar ya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, seberapa berat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 7 lapis bumi. Ya. Ditambah lagi 7 lapis langit. Tayyib. Dengan Al-Kursi. Dengan Al-Kursi. Maka perbandingannya seperti Helqah, yakni semacam cincin yang dilemparkan di tengah padang Sahara. Ini perbandingan 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi dengan kursi. Sedangkan kursi Allah ya dibandingkan dengan arsy sama. Kursi seakan seperti ini perbandingannya ya, bukan kita menyamakan kursinya tapi perbandingan. Nah, cincin yang dilemparkan di padang Sahara besar sekali. Nah, taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, la ya'lamu qadra waznihi illallah, tidak ada yang mengetahui kadar timbangan berat dari arsy ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimatih. Midad ini yakni tinta yang ditorahkan sebanyak kalimat, yakni maklumat, maklumatullah. Apa-apa yang disampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, demikian pula masuk di situ perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini layan hasir, tidak terbatas, tidak akan ya putus. Naam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanabidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau seandainya laut itu sebagai tinta untuk menuliskan kalimat Rabb, maka laut itu akan habis sebelum iya kalimat Allah Subhanahu wa taala habis. Baik. Sehingga dalam hadis ini, dalam zikir ini, sepatutnya untuk kita menghafalnya. Dan di sini terdapat keutamaan zikir pagi, di mana ya ini dilakukan oleh mereka Nabi alaihi salatu wasalam, para sahabatnya. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih, diucapkan 3 kali. Dan terdapat faedah pula di sini, ucapan yang sedikit mencukupi dari ucapan yang banyak. Demikian pula yang namanya kalimat ucapan ini tatafadhal, bertingkat tingkat keutamaannya dibandingkan dengan yang lain. Baik. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini semoga kita bisa mengamalkan ya zikir ini sehingga menjadi pemberat timbangan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.